Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di kesempatan pagi hari ini, kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan insya Allah, kita akan membaca lampiran tentang akad mudharabah dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah. Namun sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu tentang Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah. Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah diterbitkan oleh sebuah lembaga. Diterbitkan oleh sebuah lembaga yang diberi singkatan AAOIV, yaitu Hay'atul Muhasabah wal Muraja'ah lil Muassasatil Maliyah al-Islamiyah. Lembaga yang bertugas untuk menjadi al-muhasabah wal-muraja'ah, untuk auditing dan accounting bagi lembaga-lembaga keuangan islami. Sehingga bahasa kita ya bisa kita sebut sebagai dewan pengawas aktivitas lembaga keuangan syariah sedunia. Dan AAOIV sendiri singkatan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Lembaga resmi internasional, dan lembaga ini menyusun standar operasional prosedur SOP untuk lembaga keuangan syariah. Dan anggotanya berasal dari berbagai macam negara. Kalau dari negara Islam bagian timur, yang ada adalah Malaysia. Kami tidak menjumpai anggota dari daftar ulama yang tergabung di situ. Kami tidak menjumpai anggota yang berasal dari Indonesia. Kalau Malaysia ada. Beranggotakan para ulama dan para pakar ekonomi Islam yang dipilih dari seluruh dewan syariah di bank-bank syariah dunia. Pusatnya ada di Bahrain. Didirikan pada tahun 1991. Dan saat ini, Al-Ma'ayir Syar'iyyah yang diterbitkan oleh AAOIV telah mensahkan 40 standar operasional produk lembaga keuangan Islam. 40 standar operasional, 40 SOP untuk lembaga keuangan Islam. Jadi modelnya mirip seperti fatwa DSN. Dia mengeluarkan SOP itu untuk berbagai transaksi dan akad yang menjadi produk bank pada umumnya. Sehingga ada ma'ayir syar'iyyah yang berlaku bagi mudharabah, ada ma'ayir syar'iyyah yang berlaku bagi musyarakah, kemudian akad murabahah, kemudian nanti akad istisna, akad qirat, akad ABC, dan seterusnya. Juga telah mengeluarkan 84 standar operasional akuntansi lembaga keuangan syariah. Masya Allah. Ya. Ini adalah juhud ulama, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh ulama untuk memberikan layanan bagi umat. Sehingga mereka menerbitkan hal ini, agar lembaga-lembaga keuangan internasional, lembaga-lembaga keuangan di seluruh dunia, bisa menjadikannya sebagai rujukan, sehingga ketika mereka bertransaksi, mereka membuat produk perbankan, sudah ada panduannya. Wallahu a'lam, kalau di Indonesia, nampaknya Al-Ma'ayir Syar'iyyah ini tidak dijadikan sebagai rujukan untuk perbankan syariah di Indonesia. Dan perbankan syariah di Indonesia lebih merujuk kepada keputusan dari fatwa DSN MUI. Berikut ini adalah ketentuan terkait mudharabah sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Ma'ayir Syar'iyyah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan Syariah Internasional. Cuplikan mulai pasal 3 mengenai kesepakatan pembiayaan dengan mudharabah. Jadi untuk pasal 1, 2 itu berkaitan dengan masalah cakupan ya, penjelasan tentang ma'ir syariah ini cakupannya tentang apa? Gambaran umum. Maka tidak kami kutipkan, tapi yang berkaitan dengan mulai masalah akad itu dari pasal 3 yaitu definisi mudharabah. Tentang definisi mudharabah. Mudharabah adalah syirkah dalam mencari keuntungan dengan harta atau modal dari pihak Rabbul Mal dan pekerjaan pengelolaan dari pihak mudharib. Kita sudah paham ini insyaallah. Sehingga dalam mudharabah ada dua pihak. Yang pertama adalah Rabbul Mal dan yang kedua adalah mudharib. Rabbul Mal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pengelola modal. Dan ini merupakan unsur dalam akad mudharabah. Unsur yang pertama adalah modal, unsur yang kedua kerja. Yang ini tidak boleh dipisahkan salah satu. Antara modal dengan kerja harus ada dalam sebuah praktek mudharabah. Selanjutnya, kesepakatan pembiayaan dengan mudharabah. Boleh membuat kesepakatan dengan sesuai kerangka umum atau mudzakirah tafahum. Kerangka umum atau mudzakirah tafahum, memorandum of understanding, MOU, dalam membuat akad pembiayaan dengan akad mudharabah dengan sejumlah dana tertentu selama waktu yang diketahui untuk melaksanakan kesepahaman tadi berdasarkan akad mudharabah secara khusus dan kontinu. Jadi di poin 1 ini, di poin 1 menyebutkan tentang batasan secara umum. Diperbolehkan untuk membuat MOU dalam melaksanakan akad mudharabah dengan modal tertentu. Jadi modalnya harus tertentu disebutkan, sejumlah dana tertentu. Kemudian waktu tertentu untuk melaksanakan mudharabah secara khusus. Secara khusus artinya mudharabah muqayyadah untuk unit usaha tertentu dan continue berkelanjutan. Ketika sudah selesai masa akadnya, nanti bisa dilanjutkan dengan kesepakatan yang baru. Baik. Insya Allah dipahami ya. Selanjutnya, MOU menentukan kerangka konsep bertransaksi. Mulai dari niat awal transaksi, yakni sigot, lafat, tamwil. Sigot tamwil itu, di situ ditentukan apakah mudharabah mutlak ataukah mudharabah muqayyad. Mudharabah mutlak artinya tidak dikasih batasan unit usaha tertentu. Ini kamu saya kasih modal 100 juta. Ya silahkan dikembangkan, pokoknya laporan harus jelas. Saya kasih batas waktu kurang lebih 3 tahun. Ketika kita memberikan sebuah modal dengan ketentuan seperti itu, berarti dia sifatnya adalah mudharabah mutlaqah. Atau muqayyadah, yaitu mudharabah yang dibatasi dengan usaha tertentu. Ini 100 juta, tapi tolong ya, hanya boleh untuk jualan kambing. Saya nggak mau sapi, hanya kambing. Jadi ini menjelang kurban, tolong kamu belikan kambing. Pas Syawal misalnya, Syawal sudah kulaan kambing. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sudah kurban. Syawal kulaan kambing, dikasih 100 juta. Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu hanya boleh kambing. Nggak boleh sapi, apalagi ayam, apalagi lele. Oh, itu kan binatang ternak semuanya. Oh, nggak bisa. Hanya kambing. Apakah dengan cara periodik atau terpisah? Ya. Dengan cara periodik berarti dia berkelanjutan ataukah terpisah? Kalau terpisah berarti ketika sudah selesai ya nanti buat kesepakatan yang baru. Dan MOU juga menentukan nisbah dividen bagi hasil dan jenis jaminan yang akan diserahkan mudharib untuk menjaga bila terjadi hal-hal yang melampaui batas atau lalai atau menyelisih syarat-syarat akad mudharaba dan setiap kewajiban yang telah ditetapkan. Sehingga apa yang perlu disebutkan dalam MOU? Nah, kurang lebih di pasal 3 ayat 2 disebutkan hal-hal penting yang diingatkan. Jadi di sini adalah hal penting yang harus diingatkan untuk disebutkan dalam MOU. Pertama adalah jenis mudharabahnya, mutlaqah atau muqayyadah. Yang kedua, batasan waktunya. Kemudian nanti apakah mau berkelanjutan ataukah tidak. Kemudian yang ketiga adalah dividen, ya, nisbah bagi hasil. Yang keempat adalah jaminan yang diserahkan oleh mudharib. Jaminan untuk keteledoran. Jaminan untuk resiko yang disebabkan karena teledor. Bukan jaminan untuk semua resiko. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, dalam akad mudharabah diperbolehkan adanya jaminan, tapi jaminan hanya berlaku untuk keberadaan resiko yang disebabkan karena keteledoran mudharib, bukan untuk semua resiko. Baik. Dan dulu kita telah sebutkan yang namanya teledor. Mudharib dianggap teledor apabila dia melakukan salah satu dari tiga hal. Teledor, mudharib. Ketika dia melakukan salah satu dari tiga hal. Satu apa? Ta'addi. Yang kedua, taksir. Yang ketiga, mukhalafatu syarat. Menyalahi syarat. Menyalahi kesepakatan. Ta'addi adalah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kalau mukhalafatu syarat, ya dia menyalahi kesepakatan. Harusnya hanya dipakai untuk kambing, ternyata dipakai kulaan lele misalnya. Itu menyalahi kesepakatan. Selanjutnya, jika akad mudharabah ini tuntas berdasarkan MOU, maka MOU menjadi bagian dari akad apa saja yang terjadi berikutnya, kecuali hal-hal yang dikecualikan oleh orang-orang yang berakad. Sehingga kalau mau dilanjutkan, kemarin sudah selesai sampai 2 tahun berdasarkan MOU ini. Mau dilanjutkan, tinggal ngelanjutin aja MOU yang sudah ada dan diubah tanggalnya. Kecuali kalau ada pasal adendum atau perubahan-perubahan dalam kesepakatan yang tertuang di MOU. Baik. Alhamdulillah, insyaallah bisa dipahami. Jadi di ma'ir syariah itu dijelaskan dengan detail ya. Sampai pada masalah teknis. Tidak hanya membahas masalah hukum, tapi juga menyebutkan tentang masalah teknis. Di sinilah kita bisa melihat perbedaan antara DSN, fatwa yang diterbitkan oleh DSN dengan ma'ir syariah. Kalau di DSN lebih kepada penjelasan hukum. Diperbolehkan seperti ini dengan pertimbangan-pertimbangan dan seterusnya. Kalau di al-ma'ir syariah, sampai disebutkan detail teknisnya. Meskipun ini sifatnya hanya mengingatkan ya. Kalaupun tidak ada, bukan berarti mengancam keabsahan dari akad mudharabah. Sehingga, seperti tadi, apa yang perlu disebutkan dalam MOU? Nah, yang perlu disebutkan dalam MOU kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, akad mudharabah. Akad mudharabah sah dengan lafadz mudharabah, atau dengan lafadz qirat, atau dengan lafadz muamalah. Bank bermuamalah dengan A untuk kerjasama tanam modal. Hukumnya sah. Selanjutnya, Disyaratkan bagi kedua pihak memiliki kecakapan taukil, memberi kuasa, dan tawakkul, menerima kuasa. Maka tidak sah kecuali dengan kesempurnaan kecakapan kedua belah pihak atau orang yang mewakili mereka. Sehingga dalam hal ini, ketika akad mudharabah dilakukan, ini berkaitan dengan syarat subjek. Berkaitan dengan syarat subjek. Subjek pelaku mudharabah harus orang yang punya kecakapan taukil, memberi kuasa, dan menerima kuasa, tawakkul. Sehingga kalau dia tidak punya kecakapan untuk itu, maka dia tidak boleh untuk melakukan transaksi mudharabah. Jadi yang dimaksud dengan kecakapan untuk taukil dan tawakkul, yang sering disebut oleh para ulama dengan ahliyatu tasarruf, kecakapan dalam transaksi, kelayakan untuk bertransaksi. Kelayakan. Kapan seseorang disebut punya kelayakan untuk bertransaksi? Ketika terpenuhi tiga syarat. Yaitu baligh, atau saya urutkan dari bawah, yaitu pertama berakal, kemudian baligh, kemudian rasyid. Apa itu rasyid? Rasyid artinya kedewasaan. Dalam menggunakan harta, dia punya kedewasaan dalam menggunakan harta. Tayyib. Sehingga orang yang rasyid, dia dewasa dalam menggunakan harta, dia dewasa dalam menggunakan modal, sehingga dia tahu, oh ini peluangnya bagus, dia keluarkan uang. Oh ini bisa berbahaya, dia tahan. Itulah orang yang rasyid. Tapi kalau orangnya terlalu royal, jadi, wes pokoknya mana, ya butuh apa, kasih, sampai duitnya habis. Yang kayak gitu, nanti tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk pengajuan akad mudharabah. Kemudian yang menerima kuasa, dia juga punya kecakapan. Dalam bentuk bagaimana? Si penerima kuasa ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia paham kalau dia adalah seorang yang mendapatkan amanah, sehingga dia harus gunakan uang itu sebaik mungkin, tidak dipakai main PS, apalagi digunakan untuk beli akik misalnya. Tayyip. Selanjutnya, pada dasarnya akad mudharabah tidak mengikat. Dan siapa saja dari kedua belah pihak berhak untuk membatalkan akad ini kecuali pada dua kondisi. Tidak mengikat artinya dia akad yang jaiz. Dan definisi akad jaiz adalah bisa dibatalkan secara sepihak. Kecuali pada dua kondisi. Yang pertama adalah jika mudharib telah menjalankan usahanya, maka mudharabah menjadi akad yang mengikat sampai waktu dilakukan tamdid hakiki, yaitu barang sudah diuangkan, atau tamdid hukmi, yaitu di-appraise. Tamdid hukmi itu dinilai. Dilakukan appraisal sehingga bisa diketahui kurang lebih perusahaan ini nilainya berapa. Kemudian kalau dibagi, kira-kira apa yang bisa diserah terimakan kepada masing-masing pelaku. Mudharib dapat yang mana, sahibul mal dapat mana, misalnya. Itu yang disebut dengan tamdid hukmi. Ada istilah tamdid dalam akad mudharabah. Tandet itu adalah likuidasi dari aset dan stok yang tersisa. Jadi ketika mudharabah dibatalkan, maka aset yang tersisa, kemudian stok yang tersisa, dicairkan. Setelah cair, nah nanti kalau sudah jadi uang kan lebih gampang dibagi. Atau yang kedua adalah di-appraise. Nah setelah di-appraise nanti kelihatan. Berarti dulu modalnya sekian, sekarang totalnya jadi sekian. Total jadi sekian, berarti bagi hasil yang harus ada sekian. Dari situ akan bisa ketahuan berapa kira-kira hak mudharib. Nah, kalaupun mudharib tidak bisa mendapatkan uang, dia bisa mendapatkan barang. Karena kan usaha itu berkembang terus ya. Berkembang, hasil jadi barang, hasil jadi barang ya. Jadi aset atau jadi apa ini? Stok muter terus. Dan mudharib punya hak di situ. Selanjutnya, mudharabah tidak boleh dibatalkan pada kondisi yang kedua, yaitu ketika kedua belah pihak sepakat untuk menetapkan batas waktu, maka salah satu anggota tidak boleh mengakhiri mudharabah sebelum waktu yang telah disepakati, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya sudah, ini kan harusnya 2 tahun. Tapi kok kayaknya jalan 6 bulan, jalannya sudah mulai terseok-seok. Ya. Ini kalau mau lanjut, bahaya ini, bahaya. Bisa ngabisin apa aja ini. Akhirnya dah, berhenti sampai di sini aja. Begitu berhenti, selesai. Loh, meskipun kesepakatannya 2 bulan, tapi mereka sepakat untuk bubar. Atau ketika ada salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pelaku akad. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pelaku akad. Misalnya, mudharibnya menyalahi kesepakatan dan seterusnya. Tayyib. Semoga bisa dipahami ya. Dan ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Ini terkait teknis pembatalan mudharabah. Di pasal 4, poin 3 ini terkait teknis pembatalan mudharabah. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa ma'ayir syar'iyyah itu detail ya. Sampai pada teknis kecil-kecil itu disebutkan, dicantumkan. Yang ini menjadi pembeda dengan fatwa DSN MUI yang lebih menjelaskan masalah hukum. Nah, selanjutnya mudharabah termasuk akad amanah. Mudharib adalah orang yang diamanai harta mudharabah yang ada di tangannya, kecuali jika ia menyelisih syarat-syarat akad amanah dengan berbuat hal-hal yang melampaui batas pada harta mudharabah, atau dia lalai mengurus harta tersebut atau menyelisih syarat-syarat mudharabah. Intinya dia melakukan tindakan keteledoran. Bila salah satu hal ini dilakukan, maka mudharib menjadi bertanggung jawab terhadap modal, bukan lagi akad amanah. Jadi maksudnya di sini adalah, kalau mudharib menyalahi ini, maka statusnya jadi domana. Sehingga di situ, ya, pada asalnya, mudharib atau mudharabah adalah akad amanah. Namun jika mudharib tidak amanah, mudharib teledor, maka berubah jadi domana. Sehingga dari amanah berubah jadi domana. Kalau sudah berubah jadi domana, resiko apapun yang terjadi, dia harus nanggung. Kalau sudah berubah jadi domana, maka resiko apapun yang terjadi, dia harus nanggung. Baik. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan tentang jenis-jenis mudharabah. Mudharabah terbagi pada mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlak tak terbatas, artinya adalah pemilik modal memberikan kuasa kepada mudharib untuk menjalankan usaha mudharabah tanpa dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Maka mudharib menjalankan usaha dengan otoritas penuh, dan hal tersebut karena ia adalah orang yang terpercaya, amanah, dan pengalaman, dan dia punya pengalaman. Dan juga termasuk mudharabah mutlak, jika pemilik modal berkata kepada mudharib, kerjakanlah terserah kebijakanmu. Perkara mutlak walaupun luas akan tetapi tetap terbatas, yaitu dengan selalu melihat kemaslahatan demi mewujudkan maksud dari mudharabah itu sendiri, yaitu mendapatkan keuntungan. Artinya meskipun mutlak, tapi tidak boleh secara sengaja dia melakukan kebijakan terhadap harta itu yang berpotensi merugikan dana mudharabah. Yang berpotensi merugikan dana mudharabah. Misalnya bagaimana Pak berpotensi merugikan? Diutangkan ke orang lain, atau kemudian dipinjamkan ke teman-temannya, dan seterusnya. Atau dia gunakan untuk beli barang, padahal itu tidak dibutuhkan. Dan harus menjalankan usaha sesuai dengan kebiasaan yang ada, dan dalam medan bisnis investasi sesuai dengan objek mudharabah. Sehingga kalau mudharabahnya dalam bentuk, dalam usaha agribisnis misalnya, pertanian, tapi ternyata dipakai untuk usaha jual beli saham. Loh kemana? Kok cuman ini yang dijual? Anu ya Pak, tadi ada yang ngajak modal saham, bagus katanya prospek. Langsung tak lempar ke sana Pak dananya. Wah itu bisa berbahaya, tidak boleh kayak gini. Sehingga meskipun mutlak, tetap harus dibatasi dengan apa yang paling memberikan maslahat dan keuntungan bagi modal mudharabah. Kemudian berikutnya adalah mudharabah muqayyad atau mudharabah muqayyadah adalah pemilik modal membatasi mudharib dengan tempat atau medan yang dikerjasamakan dan membatasi apa saja yang menurut pemilik modal cocok dan tidak menghalangi mudharib untuk berusaha. Jadi untuk mudharabah muqayyadah jangan terlalu mengekang. Dia dibatasi tapi tidak mengekang. Kamu harus jualan kambing yang domba, warna putih, ada hitamnya, tanduknya bagus, kakinya seperti ini, cirinya ekornya kayak gini. Didetailkan, pokoknya hanya boleh yang kayak gini. Nggak bisa gerak dia. Ini duit 100 juta gimana? Harus habis, nggak boleh nggak habis. Terus, kalau nggak habis, ya nanti harus ada ganti ruginya, kena penalti. Repot nanti dia, nggak bisa gerak dia. Karena terlalu dibatasi. Baik. Maka dari sini mengikuti kaidah, idza dhaqa al-amru ittasa wa idza ittasa dhaqa. Apabila sesuatu itu terlalu luas, maka dibuat lebih sempit, dan apabila terlalu terbatas, dibuat lebih luas, agar terjadi keseimbangan. Walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke jaminan dalam akad mudharabah. Pemilik modal boleh mengambil jaminan yang cukup dan yang layak dari mudharib. Boleh mengambil, bukan wajib ya. Sehingga boleh enggak pemodal enggak ngambil jaminan? Boleh. Bolehkah pemodal tidak meminta jaminan? Boleh. Jaminan itu nilainya cukup dan layak diberikan oleh mudharib. Dengan syarat pemilik modal tidak mengeksekusi jaminan tersebut kecuali, nah di sini ya, bila terjadi tindakan teledor. Nah, teledor tadi kita sudah sebutkan. Pokoknya Anda bawa terus ya, batasan teledor dalam akad mudharabah ini tolong dibawa terus. Ta'addi, taksir, menyalahi syarat. Apa itu ta'addi? Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau taksir, tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Menyalahi syarat, kesepakatannya A, tapi dia buat B misalnya. Tayyib. Anda hafalkan ini. Jadi terhitung teledor dalam akad mudharabah kalau terjadi salah satu dari tiga hal tadi. Nah di sini jaminan tidak boleh dieksekusi kecuali bila terjadi tindakan melampaui batas, ta'addi, atau mengurangi, taksir, atau menyelisihi syarat-syarat akad mudharabah, menyalahi kesepakatan. Jika salah satu ini dilakukan, kemudian modalnya rugi, akad mudharabahnya rugi, maka transaksi mudharabah menjadi atau boleh untuk dibatalkan secara sepihak. Dan nanti yang nanggung resiko adalah mudharib. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf. Untuk sesi kali ini barangkali kita tidak membuka tanya jawab. Karena saya ada agenda yang lain. Sehingga kita cukupkan sampai jam 6. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tentang modal mudharabah dan syarat-syaratnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.